Sayyidus syuhada'i Hamzah wa rajulun qama ila imamin Ja'ir fa amarahu aw nahahu fa qatalah. Penghulu para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu menasehatinya, kemudian penguasa itu membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dari Jabir.